Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah setelah break selama 2 pekan kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Al-Qawaidul Muthla yang disusun oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah sampai pada pembahasan bahwa nama Allah Subhanahu wa taala itu tidak dibatasi dengan jumlah tertentu. Nama Allah Subhanahu wa taala tidak dibatasi dengan jumlah tertentu. Jadi 99 nama itu dalam hadis innalillahi tis'atan wa tis'ina isman itu bukan pembatasan. Hanya untuk mengkhabarkan bahwa ada nama Allah 99 nama yang dipakai untuk berdoa. Tapi bukan berarti kemudian di luar itu tidak ada nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan tapi nama Allah Subhanahu wa taala ghairu mahsurah. Tidak bisa dihitung, tidak terbatas. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, as'aluka bikulli ismin huwalak samaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au allamtahu ahadan min khalqik. Awista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Ya, ada yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ilmu ghaib yang tidak kita ketahui. Ini pembahasan kita yang terakhir. Sekarang masuk kepada kaidah yang ketujuh. Qala rahimahullahu taala al-qa'idatu sabi'ah. Al-ilhadu fi asma'illahi taala wa huwal mailu biha amma yajibu fiha. Kaidah yang ketujuh adalah ilhad dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala yaitu menyimpang ya menyimpang dari apa yang diwajibkan padanya. Ya pada kaidah yang ketujuh ini sesungguhnya beliau ingin menyebutkan setelah kita memahami 6 kaidah sebelumnya di sana ada al-ilhad, ada yang namanya ilhad, ada penyimpangan di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Al-ilhad secara bahasa artinya al-mail. Al-mail itu kecondongan atau penyelewengan. Apa bahasa yang tepat? Ya, seperti gini. Ketika seseorang menguburkan jenazah, ada yang syak, yaitu yang di tengah ada yang membuat liang lahat. Istilah kita kan ma'ruf ya, dimasukkan ke liang lahat. Liang lahat itu kan dia membuat kuburan, kemudian di bagian pinggirnya itu digali, mayitnya ditaruh di dalam itu. Ya. Nah itu liang lahat artinya liang yang menyimpang, yang ada di sebelah, tidak ada di tengah, tapi di satu sisi. Nah itu ilhad secara bahasa dari al-mail. Apa bahasa kita yang jadinya apa kesimpulannya? Kecondongan atau penyimpangan, menyimpang. Yang harusnya di tengah dia digeser ke sebelah ke sebelah ya ke salah satu sisi dari lubang tersebut. Nah, al-ilhad fi asma'illahi ta'ala berarti apa? Penyimpangan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Penyimpangan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya seperti ini tapi mereka mengubahnya. Ya, mengubah kewajiban tersebut. Bentuknya ada beberapa di sini disebutkan oleh beliau. Ada 4 bentuk ilhad dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Al-awwalu yang pertama ayun kira syai'an minha au mimma dallat alaihi minas sifati wal ahkam. Kama fa'ala ahlu ta'til minal jahmiyah wa ghairuhum. Yang pertama bentuk ilhad penyimpangan dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini seseorang mengingkari salah satu dari nama-nama tersebut. Ya, tidak mengakui nama-nama tersebut seperti yang dilakukan oleh kaum musyrikin Quraisy yang meminta agar nama Ar-Rahman dihapus. Ketika Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ingin menulis perjanjian Hudaybiyah ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kemudian diingkari Ar-Rahman tersebut oleh orang-orang musyrikin Quraisy. tidak mengakui Ar-Rahman sebagai salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Au mimma dallat alaihi minas sifati wal ahkam, atau mengingkari sifat-sifat dan hukum-hukum yang tepat yang ada pada nama-nama tersebut. Sebagaimana yang dilakukan oleh ahlu ta'til dari kalangan Jahmiyah dan selainnya. Misalnya mereka mengatakan bahwa nama Allah Subhanahu wa taala itu mujarad lafadz saja. Hanya lafadz saja, tidak mengandung makna. Maka Al-Hayyu bighairi aw biduni al-hayah. Allah memiliki nama Al-Hayyu yang Maha Hidup tapi tanpa kehidupan. Kan lucu mereka, orang-orang Jahmiyah. Karena menurut mereka menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala itu mengandung konsekuensi menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Maka mereka meniadakan sifat. Allah memiliki nama Al-Hayyu yang Maha Hidup bidunil hayah, tanpa kehidupan. Lucu. As-Sami', Allah As-Sami'. Apa arti As-Sami'? Maha mendengar. Ya, tapi tanpa pendengaran. Ya. Al-Basir, yang Maha Melihat, tapi tanpa penglihatan. Nah, ini adalah ilhad yang dilakukan oleh ahlu ta'til seperti Jahmiyah. Mereka mengingkari adanya sifat yang terkandung pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wa innama kana dzalika ilhadan liwujubil iman biha wa bima dallat alaihi minal ahkami wasifat allaiqah billah. Maka ilhad dalam bentuk ini adalah ilhad, ya, penyimpangan terhadap wajibnya keimanan kepada nama-nama tersebut. Demikian juga wajibnya beriman dengan ahkam, hukum-hukum dan sifat-sifat yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Fa inkaru syai'in min dzalika mailun biha amma yajibu fiha. Maka mengingkari hukum-hukum dan sifat-sifat yang terkandung dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini merupakan bentuk penyimpangan dari apa yang diwajibkan. Hah? Kemarin kaidahnya sudah kita sebutkan bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu mengandung sifat dan memiliki konsekuensi. Maka ketika seseorang mengingkari sifat-sifat ini, sifat-sifat yang terkandung pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah melakukan ilhad. Telah melakukan ilhad, penyimpangan dalam asma'ullahi ta'ala, dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Paham ilhad bentuk yang pertama? Insyaallah. Taib. Intinya apa? Dia mengingkari. Ya, bisa jadi dia mengingkari nama-nama Allah yang sudah jelas nasnya, atau dia mengingkari hukum-hukum dan sifat-sifat yang terkandung dalam nama-nama tersebut. Yang kedua, ilhad yang kedua. Ilhad yang kedua ini kebalikannya. Kalau yang pertama itu mengingkari, yang kedua menyerupakan dengan makhluk. Jadi dia menetapkan sifat yang ada pada nama-nama Allah, tapi kemudian dia menyerupakan sifat tersebut dengan sifat yang ada pada makhluk. Asani, kata beliau, ayyaj'alaha dallatun. Ayyaj'alaha dallatan ala sifat tushabihu sifatil makhlukin. Kama fa'ala ahlu tashbih. Yang kedua, dia menjadikan nama-nama tersebut menunjukkan sifat-sifat yang menyerupai sifat makhluk. Sebenarnya ucapan tashbih itu kurang tepat, lebih baik tamthil. Karena tashbih itu, ya, bisa saja seseorang menyerupai dari sebagian sisi. Ya, misalnya Allah mendengar, manusia mendengar, sama-sama mendengar. Bisa terjadi hal yang demikian. Walaupun pendengaran Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan pendengaran makhluk, tapi ada sisi keserupaannya, yaitu sama-sama mendengar. Ya. Ini sisi yang pertama, bahwa makna tasbih itu masih bisa diterima secara syar'i. Tapi makna tamthil artinya apa? Satu banding satu, sama. Ya, maka ini tidak ada, tidak boleh. Ya, misalnya pendengaran Allah sama dengan pendengaran makhluk, ini tidak ada. Tidak diperbolehkan secara syar'i. Kedua, yang warid di dalam dalil Al-Quran itu adalah istilah tamthil, laisa kamitslihi syai. Sehingga penggunaan kata tamthil itu lebih tepat daripada penggunaan kata tashbih. Dhalika li'anna at-tashbiha ma'nan batilun la yumkinu an tadulla alaihi an-nusus. Karena penyerupaan antara sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluk ini adalah sebuah makna yang batil yang tidak mungkin ditunjukkan oleh nas-nas. Bal hiya dalatun ala butlanih, bahkan nas-nas menunjukkan kebatilannya. Artinya tidak mungkin sama sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluk. Faja'luha dallatan alaihi mailun biha amma yajibu fi. Maka menjadikan nama-nama tersebut menunjukkan keserupaan dengan makhluk, ini adalah penyimpangan dari apa yang diwajibkan. Jadi ketika kita menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai terbesit bahwa sifat yang sama ada pada diri makhluk. Namanya boleh sama, akan tetapi hakikatnya berbeda. Sifat yang disadarkan kepada Allah Subhanahu wa taala laiqah bihi, itu layak bagi Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contohnya, kita menetapkan sifat pendengar, mendengar pada manusia, manusia mendengar, dia punya telinga, mendengar. Demikian juga kita menetapkan sifat mendengar pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah pendengaran Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan pendengaran makhluk? Jawabannya tentu tidak. Segala sesuatu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang luput dari pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seseorang menetapkan sifat mendengar pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyamakannya dengan pendengaran makhluk, maka dia telah melakukan ilhad dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Faham tumu? Paham? Ini kebalikan yang tadi. Kalau yang pertama al-mu'attilah, mereka meniadakan ya nama-nama Allah atau meniadakan sifat yang terkandung dalam nama Allah. Kalau ini menetapkan, tapi menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam nama-namanya tadi sama dengan sifat yang terkandung pada makhluk. Asalis yang ketiga, an yusammi Allah Ta'ala bima la yusammi bihi nafsahu. Menamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa-apa yang tidak dinamakan, yang Allah tidak menamakan dirinya dengan nama tersebut. Menamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa-apa yang Allah tidak menamakan dirinya dengan nama tersebut, dengan nama-nama yang tidak dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai namanya. Maka hal yang demikian tidak boleh. Ya. Kenapa? Kemarin ada kaidahnya, nama Allah tauqifiyah. Ya, harus ditetapkan dengan dalil dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Maka tidak boleh bagi seseorang untuk kemudian dia menetapkan nama Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya dalil. Contohnya seperti apa? Kata tasmiyatin nasara lahu al-ab. Seperti orang-orang Nasara, orang-orang Nasrani yang menamakan Allah Subhanahu wa taala dengan Bapa. Tuhan Bapa. Ya, al-ab. Kalau kita lihat dalam Injil orang-orang Arab, Injilnya orang-orang Arab, mereka menamakan Allah dengan al-ab. Ya, Bapa. Bapa kami di surga. Bapa kami di surga. Nah, yang seperti ini tidak boleh. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menamakan dirinya sebagai Al-Ab. Ya. Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama Al-Ab, Bapa. Wa tasmiyatul falasifah iyyahu al-illah al-fa'ilah. Demikian juga penamaan para ahli filsafat, ya, mereka menamakan Allah Subhanahu wa taala sebagai al-illah al-fa'ilah. Al-illah al-fa'ilah. Ya, al-illah al-fa'ilah yakni ma yujadu syai bisababihi. Artinya sesuatu itu muncul karena dia. Apa mungkin ya? Padanannya kalau kita belajar filsafat dulu, causa prima. Jadi sesuatu yang menyebabkan hal yang lain itu terjadi. Causa prima, sebab yang paling utama. Karena dia, maka yang lain itu ada. Nah, ini penamaan ahli filsafat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah adalah al-illah al-fa'ilah, sesuatu yang menyebabkan segala sesuatu itu terjadi. Nah, penamaan mereka ya, karena para ulama yang kita permasalahannya itu adalah penamaannya. Karena para ulama kalau masalah min babil ikhbar itu mereka tidak jadi masalah, kita sekedar mengkhabarkan saja. Tapi menjadikannya sebagai nama bagi Allah, ini yang menjadi muskilah. Ya, menjadikannya sebagai nama, ada nama Allah illah fa'ilah. Mana dalilnya? Enggak ada. Ya, ini yang enggak boleh menetapkan nama Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya dalil. Ini enggak boleh. Ya, sebagian orang kan bebas sekali karena enggak pernah belajar asma wa sifat. Yang maha rock and roll. Nauzubillah. Ya, Tuhanku yang maha rock and roll. Ya. The greatest artist. Apa? Tuhan itu the greatest artist. Artis yang seniman yang terbesar. Banyak mereka menamakan Allah Subhanahu wa taala dengan istilah-istilah yang tidak syar'i. Tidak boleh menamakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak dipakai oleh Allah sebagai nama. Wa dzalika li anna asma Allah taala tauqifiyah. Yang demikian itu karena nama Allah Subhanahu wa taala tauqifiyah. Ya, dia berhenti pada dalil. Kalau ada dalil kita tetapkan, kalau enggak ada dalil maka tidak boleh kita tetapkan. Fatasmiyatullahi taala bima lam yusami bihi nafsahu mailun biha amma yajibu fiha. Maka menamakan Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang tidak dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nama, ini adalah mailun biha amma yajibu fiha. Ya, adalah penyelewengan dari apa yang diwajibkan dalam permasalahan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kita diwajibkan untuk menetapkan nama Allah ya sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, kemudian kita menetapkan ya tanpa ada landasan Al-Qur'an dan Sunnah. Ini mail. Ini adalah penyimpangan. Paham yang ke belum? Kata beliau, kama anna hadhil asma allati samuha biha nafsahu batilah yunazzahullah ta'ala anha. Demikian juga nama-nama yang dipakai oleh orang-orang ini ketika mereka menetapkan nama al-ab atau illah fa'ilah ini, Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan bahwa nama-nama ini adalah batil. Allah Subhanahu wa taala telah membersihkan dirinya dari yang demikian. Contohnya al-ab, bapak. Ya, nama bapak ini bertentangan dengan akidah tauhid. Dalam surat Al-Ikhlas Allah Subhanahu wa taala mengatakan lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak menyebabkan atau tidak melahirkan, ya, tidak mungkin menjadi bapak dari seseorang, wa lam yulad dan tidak juga dilahirkan. Dan tidak juga dilahirkan. Ya, betapa banyak ayat dalam Al-Qur'an yang mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki anak. Sehingga penamaan mereka selain yang pertama menamakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak ada dalilnya, ya. Kemudian apa? Nama-nama tersebut sendiri diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah membersihkan dirinya dari penamaan yang tidak syar'i tadi seperti al-ab. Ya, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan. Ini ilhad yang ketiga, paham? Paham tunggu? Baik. Yang keempat, Ar-Rabi. An yushtaqqa min asma'ihi asma'u lil asnam. Ya, diambil dari nama-namanya nama-nama bagi berhala. Nah, ini dilakukan oleh kaum musyrikin. Mereka menjadikan nama-nama Allah Subhanahu wa taala sebagai nama berhala mereka. Kama fa'alal musyrikuna fi ishtiqaqi al-Uzza min al-Aziz. Washtiqaki allati minal ilah ala ahadil qawlain. Sebagaimana yang dilakukan oleh kaum musyrikin ketika mereka menjadikan nama Uzza dari Aziz. Jadi Aziz, Uzza salah satu berhala mereka itu diambil dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz. Apa bahasa kitanya kalau nama-nama itu di apa? Nama sudah bagus-bagus kemudian dibikin nama tren itu apa istilahnya? Misalnya namanya Mubarak. Mubarak biar keren jadi Mark. Jadi Mark. Nah, mereka kaum musyrikin Quraisy dulu mengambil nama-nama berhala mereka itu dari nama Allah. Seperti Al-Uzza dari Al-Aziz. Washtiqaqu Lat minal ilah ala ahadil qaulain. Demikian juga mereka mengambil nama Al-Lat dari Al-Ilah ala ahadil qaulain. Ya, menurut salah satu pendapat. Jadi kalau Al-Lata tanpa tasdid itu mustaq minal ilah. Jadi Al-Lata itu kan bisa dibaca dua. Bisa dibaca dengan takhfif Al-Lata atau dengan tasdid Al-Lata. Ya, bagi yang mengatakan atau yang membaca Al-Lata, maka nama Al-Lata itu adalah mustaq dari Al-Ilah. Diambil dari kata Al-Ilah. Dari salah satu nama, dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau Al-Lata dengan tasdid, Mas Rahmat. Dari mana sumbernya itu? Al-Lata dengan tasdid. Siapa itu Al-Lata? Pelajar Al-Qawaidul Arba. Orang soleh. Ngapain ya? Yang membagikan makan. Bagi jamaah. Ya, lata yaluttu, riman yaluttu sawiq, yang membuat adonan roti dari gandum. Di mana ketika jamaah haji datang ke Makkah, dia membagi-bagikan makanan tersebut kepada para jamaah haji. Ketika dia meninggal, maka manusia pun beriktikaf di kuburannya, jadilah dia berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat yang kedua. Ya, ada pendapat yang pertama, Al-Lata biduni tasydid maknanya adalah mustaq minal ilah, nama diambil dari al-ilah. Fasamu biha asnamahum, maka mereka menamakan berhala-berhala mereka dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini. Wa dzalika li anna asma Allah taala mukhtasun bihi. Kenapa tidak boleh? Ya, karena nama-nama Allah itu adalah mukhtassah bihi. Ya, dikhususkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Dan bagi Allah lah nama-nama yang indah, maka berdoalah kalian dengannya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna." Allah Subhanahu wa taala, Allah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan Dia, dan baginya lah nama-nama yang indah. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lahul asmaul husna, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard." Hanya milik Allah lah nama-nama yang indah. Apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Bertasbih kepadanya. Jadi nama-nama ini merupakan nama-nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Fakamakhtasa bil ibadati wa bil uluhiyatil haq bi annahu yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard fahuwa mukhtasun bil asma'il husna. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengkhususkan ibadah dan uluhiyah yang hak. Ya. Dalam keadaan apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepadanya, demikian juga Allah Subhanahu wa taala telah mengkhususkan baginya nama-nama yang indah. Ya. Jadi nama-nama Al-Asmaul Husna itu khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Fatasmiyatu ghairihi biha 'alal wajhi alladhi yahtassu billahi 'azza wa jal mailun biha amma yajibu fiha. Maka menamakan yang selain Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan nama-nama Allah yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, itu adalah mailun biha, adalah kecondongan atau adalah penyimpangan dalam dari perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nama-nama tersebut hanya boleh dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian dipergunakan untuk yang selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah ilhad. Ini adalah ilhad. Ya. Paham jenis yang keempat? Ya, jenis keempat ini sesuatu seperti yang dilakukan oleh kaum musyrikin, ya, mereka menamakan, memberikan nama kepada berhala-berhala mereka dengan nama-nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Qala wal ilhadu bi jami'i anwa'ihi muharram. Maka ilhad dengan seluruh jenisnya ini haram. Lianna Allah taala haddadal mulhidin. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengancam orang-orang yang mulhid dengan firman-Nya dalam surat Al-A'raf ayat ke-180. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Maka tinggalkanlah orang-orang yang melakukan ilhad dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya mereka akan dibalas sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang melakukan ilhad, bahwa mereka akan dibalas dari apa yang mereka lakukan. Dan juga terdapat peringatan bagi kita untuk meninggalkan orang-orang yang melakukan ilhad dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wa minhuma yakunu syirkan aw kufran hasbama taqtadihi al-adillah asy-syar'iyyah. Dan di antara ilhad ini ada yang merupakan kesyirikan atau merupakan kekufuran tergantung dari konsekuensi, ya, atau makna yang ditunjukkan oleh dalil-dalil syar'i. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Inilah keempat jenis ilhad yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Maka dengan demikian selesailah kita dari al-qawaid fi asma'illahi ta'ala, dari kaedah-kaedah tentang nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka insyaAllah besok hari semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita, kita akan masuk ke dalam al-qawaid fi sifatillahi ta'ala, kaedah-kaedah dalam sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini lebih kompleks daripada kaedah dalam nama-namanya. Taib nakif ilahuna, subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.